Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang usiaku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Begitu erat, begitu lekat perasaanku kepadamu. Tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan. Seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu.